Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sebelum kita melanjutkan, ada beberapa yang perlu kita ralat dan kita jelaskan pada pelajaran kita hari yang lalu. Yang pertama terkait dengan kitab Mir'atul Mafatih. Kemarin kita sebutkan, disebutkan oleh Ali Al-Qari dalam kitab Mir'atul Mafatih. Tayib, itu waham. Salah. Karena untuk Ali Al-Qari kitabnya adalah Mir'atul Mafatih. Barakallahu fiik. Iya. Adapun Mir'atul Mafatih juga ada kitabnya. Itu adalah miliknya Abul Hasan Ubaidullah Ibni Muhammad Al-Mubarak Furi. Syarah Mishkatul Masabih. Ya, Mir'atul Mafatih diralat kemarin. Yaitu miliknya Abul Hasan Ubaidillah atau Ubaidullah Ibni Muhammad Al-Mubarak Furi. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Kemudian barakallahu fikum terkait dengan hadis anta wa maluka li abika, sebagian juga ada muskil atau kejanggalan padanya. Apakah ini hadis diambil faedah bahwasanya orang tua, ayah khususnya kita, ayah kita bisa seenak hati mengambil harta anaknya? Iya, barakallahu fikum. Misal anaknya punya mobil barakallahu fikum satu Avanza, sama abinya diambil barakallahu fikum, ya ini mobil mau tak ambil, tak jual, ya bapak lagi butuh uang buat bisnis barakallahu fikum. Apakah bisa seperti itu? Penjelasan dari para ulama barakallahu fikum. Yang pertama, hadzal hadis tayyib lam huna li al-ibahah la lil milki. Barakallahu fikum. Demikian disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Lam di sini adalah lil ibahah, menunjukkan kebolehan bagi orang tua untuk mengambil harta anaknya. Ya, bukan menunjukkan kepemilikan. Barakallahu fikum. Baik. Di antara argumen mereka, seandainya harta itu adalah milik ayah, maka ketika sang anak meninggal, harta tadi tidak diwariskan kepada ahli warisnya, tapi kembali kepada ayahnya. Barakallahu fikum. Baik. Itu yang pertama. Catatan berikutnya barakallahu fikum, para ulama menyebutkan syurut, ya, beberapa persyaratan yang barakallahu fikum memperbolehkan bagi seorang ayah untuk mengambil harta anaknya. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, Yang pertama adalah alla yakuna fihi dararun alal walad. Ya. Ketika sang ayah mengambil harta anaknya, tidak menimbulkan mudarat bagi sang anak. Barakallahu fikum. Baik. Misal barakallahu fikum, ayahnya ingin mengambil ya rumah anaknya plus dengan segala perabotan yang ada. Barakallahu fikum. Ya. Rumah kamu dan perabotannya ayah ambil. Ya. Buat bayar hutang. Karena ayahnya habis kalah berjudi, kalah taruhan bola. Barakallahu. Taruhannya apa? Rumah anaknya plus perabotannya. Barakallahu fikum. Ya, seperti itu orang yang namanya kalau sudah gila judi. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Padahal anaknya cuma punya satu rumah itu. Perabotannya juga ya itu. Barakallahu. Ini menimbulkan apa? Mudarat bagi sang anak. Tidak boleh. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Yang kedua yang disebutkan oleh mereka adalah barakallahu fikum. Baik. Alla yakuna fi hajati waladih. Harta yang diambil tadi bukanlah harta yang dibutuhkan oleh anaknya. Barakallahu fikum. Iya. Contoh tadi, ayahnya ingin mengambil motor anaknya, padahal motor itulah yang dia gunakan untuk kerja. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Dia kerja dari sini ke Surabaya pakai motor, sama ayahnya mau diambil. Kamu ngontel aja. Iya. Ini motor Bapak mau ambil. Loh Pak, enggak bisa, nanti saya kerja gimana, Pak? Anta wa maluka li abika. Gitu ya. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Barakallahu fikum. Sudah. Kamu ngontel. Barakallahu fikum. Tayyib. Padahal dia harus masuk jam 8 pagi. Barakallahu fikum. Dari sini Surabaya. Berangkatnya jam berapa kira-kira? Gitu ya. Di situ ada dharar, ada hajah bagi sang anak. Barakallahu fikum. Tidak boleh. Yang ketiga barakallahu fikum, alla ya'khudha mal waladihi wa yu'tihi tayyib li abna'ihil akhar. Tidak boleh dia mengambil harta anaknya untuk dia kasih ke anak yang lain. Barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Seperti tadi barakallahu fikum, misal baik ayahnya mengambil iya HP anaknya ya. Yang pertama barakallahu fikum diambil sama dia, kemudian dikasihkan ke kakaknya atau adiknya barakallahu fikum. Baik. Habib mau ayah ambil. Iya. Adik mau butuh. Barakallahu fikum. Baik. Ini juga tidak diperbolehkan tanpa seizin dari sang anak tadi. Barakallahu fikum. Karena itu akan memunculkan apa? Permusuhan. Intinya barakallahu fikum. Naam, memang harta anak itu milik ayahnya, tapi dalam bab ibaha. Iya. Artinya sang ayah boleh mengambil harta tadi barakallahu fikum, namun tidak dengan semena-mena. Iya, dikait dengan kait tadi. Tidak menimbulkan mudarat bagi sang anak, kemudian bukanlah harta yang dibutuhkan oleh anak tadi, kemudian harta tadi barakallahu fikum tidak diambil, iya, kemudian untuk diberikan kepada saudara yang lain tentunya tanpa izin. Barakallahu fikum, karena itu akan memunculkan yang namanya permusuhan. Al-muhim barakallahu fikum, seperti itu makna hadis ya. Jadi dari hadis ini tidak bisa diambil faedah bagi seorang ayah seenaknya mengambil harta anaknya. Barakallahu fikum. Tapi di situ ayah memiliki apa? Hak, walaupun tidak mutlak 100%. Barakallahu. Dan juga menunjukkan kepada sang anak barakallahu fikum. Jadi ketika ayahnya meminta sesuatu atau membutuhkan sesuatu, maka iya, itu menjadi beban tanggung jawab anak tadi, lebih diprioritaskan dibandingkan yang lain. Barakallahu fikum. Baik. Karena engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-ajurri rahimahullahu ta'ala. Haddathana al-firyabi. Qala haddathana maimun ibnu al-asbugh wa abu mas'ud ahmad ibnu furat qala haddathana abu haddathana abdullah ibnu salih abu salih qala haddathana muawiyah ibnu salih anna abdurrahman ibnu jubair haddathahu an abihi anin nawas ibni sam'an qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata rasul sallallahu alaihi wasallam daraballahu mathalan siratan mustaqiman Allah subhanahu wa ta'ala membuat permisalan dengan jalan yang lurus. Maksudnya adalah Islam ini. Agama ini Allah gambarkan seperti satu garis lurus atau rute perjalanan yang lurus. Wa ala janabatai as-sirati surani wa abwabun mufattahatun. Baik, wa ala janabatai bi fathin nun wal ba dengan memfathah huruf nun dan ba, maknanya adalah ai janibaihi wa nahiyatihi. Barakallahu fikum. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Athir. Yaitu di dua sisi sirat tadi, surani ay jidaran, ada dua dinding, pagar, pembatas. Barakallahu fikum. Ya, sebelah kanan dan sebelah kiri. Barakallahu fikum. Sudah ada ring pengaman. Baik. Wa abwabun mufattah. Dan di samping-sampingnya juga, di dua sisi jalan tadi ada pintu-pintu yang terbuka. Barakallahu fikum. Wa 'alal abwab suturun murkhatun. Dan di atas pintu-pintu tersebut ada tirai-tirai murkhatun ay mursalah yang dibentangkan sampai ke bawah. Ada yang mengatakan musbalah, ya musbil, sampai ke bawah. Artinya sampai ke lantainya. Jadi pintunya terbuka tapi ditutupi dengan tirai. Itu yang menghalangi pandangan Anda untuk melihat jauh ke dalam hakikat apa yang ada di dalam ruangan pintu tersebut karena tertutup tirai. Tapi Anda tahu, ini pintu terbuka. Itu yang bikin penasaran dan misteri. Gitu ya. Barakallahu fikum. Orang yang punya jiwa penasaran, enggak sabar pengen lihat isinya apa. Apalagi kalau sudah lama menempuh sirat yang lurus, bosan. Malal. Iya. Antum tahu sendiri. Yang namanya safar itu kalau cuma jalannya lurus saja, iya, bisa-bisa nanti muncul halusinasi, barakallahu fikum. Iya, bosan. Jadi ketika ada pintu-pintu yang terbuka, tertutup tirai, apa ya kira-kira isinya? Gitu ya. Bikin penasaran. Barakallahu fikum. Padahal sudah Allah kasih ring-ring pengaman tadi. Biar jalurnya lurus saja. Wa 'ala babis sirat da'in. Dan di pintu sirat tadi, di pintu jalan tadi, ketika ingin masuk itu ada pintunya, ada orang yang akan menyeru, ya ayyuhan nas udkhulu sirata jami'an wa la tata'awwaju. Hei manusia, masuklah ke dalam sirat semuanya. Wala tata'awwaju ay wala tamilu. Jangan kalian berpaling. Ya. Jangan kalian melenceng. Jadi ketika mau masuk jalan tadi, ibaratnya itu gerbang tol. Gitu ya, barakallahu fikum. Sudah ada yang wanti-wanti, ayo masuk sini. Iya. Baik, lurus saja. Jangan belok-belok. Lurus, lurus, terus. Baik. Wada'in yad'u min fawqi sirat. Dan juga ada penyeru yang menyeru di atas sirat tadi. Jadi selama perjalanan itu ada yang mantau di atas. Fa idza arada insanun fataha syai'a atau fatha syai'in min tilkal abwab qala waihak la taftah. Ketika ada seorang insan yang ingin membuka pintu-pintu yang tertutup tirai tadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ya, penasaran, perjalanan lurus, bosan, malal, iya, pengen cari suasana yang berbeda. Ada pintu terbuka, ada tirainya. Apa isinya? Gitu ya. Ketika ada yang mau ke sana, melenceng ke sana, mau buka, ada yang ngomong, "Eh, jangan dibuka." Gitu ya. Barakallahu fikum. Jangan kamu buka, celaka. Barakallahu fikum. Fa innaka intaftahu taljubih atau taljuhu. Karena ketika kamu membuka pintu tadi, kamu akan aitadkhul. Kamu akan masuk. Pasti kamu akan tersedot. Ya, gitu ya. Artinya kamu akan tergoda. Tirainya kamu buka, jreng. Pintunya kamu buka. Wah. Gitu ya. Terjadilah apa yang terjadi. Barakallahu fikum. Pasti kalian akan tergoda dan terus barakallahu fikum perjalanan yang iya tidak ada ujungnya, kalian akan tersesat barakallahu fikum. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah memberikan penggambaran, beliau menafsirkan sendiri iya maksud dari permisalan tadi. Kata beliau, fasirat al-islam. Ya, jalan yang lurus tadi, barakallahu fikum, tol ibaratnya yang lurus tersebut, itu adalah penggambaran terhadap agama Islam. Agama Islam itu adalah agama yang lurus. Ya, barakallahu fikum. Agama yang lurus, tidak berkelok-kelok. Lurus. Barakallahu fikum. Wasutur hududullah. Sedangkan yang dimaksud dengan tirai-tirai tadi adalah batasan-batasan Allah. Iya. Baik. Wal abwabul mufattahah maharimillah. Sedangkan barakallahu fikum, pintu-pintu yang terbuka tadi adalah keharaman-keharaman Allah. Ketika Anda melanggar batasan Allah, maka pasti akan Anda masuk ke dalam keharaman Allah. Iya. Batasan ini barakallahu fikum itu disebutkan dalam penggambaran yang lain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Hima. Iya, yaitu zona terlarang. Iya. Barakallahu fikum. Artinya barakallahu fikum, sebagian mereka mengatakan sutur di sini adalah syubhat. Perkara-perkara syubhat yang masih samar. Barakallahu fikum. Iya. Ketika seorang tadi memasuki wilayah syubhat, berarti dia masuk dalam zona berbahaya. Barakallahu fikum. Iya. Dan barakallahu fikum, sangat besar kemungkinan dia akan masuk ke dalam keharaman-keharaman Allah. Barakallahu fikum. Baik. Itu ya. Dan memang demikian yang namanya syubhat. Bikin penasaran. Iya. Barakallahu fikum. Entah syubhat terkait dengan fitan-fitan yang ada, barakallahu fikum, atau syubhat terkait dengan barakallahu fikum, iya, syahwat-syahwat yang ada. Ketika Anda penasaran, barakallahu fikum, maka terbukalah pintu-pintu kejelekan. Barakallahu fikum. Wa dzalika da'i ala ra'si shirath. Adapun yang menyeru dia di depan shirath, itu di gerbang shirath tadi, kitabullah, adalah Al-Qur'an, kitabullah. Iya. Jadi awal barakallahu fikum, Al-Qur'an membimbing kita di gerbang untuk terus mengikuti shirath. Wa da'i min fawqi shirath. Sedangkan yang memanggil kita di atas shirath, yang terus memantau tadi barakallahu fikum di atas shirath, wa'idullahi fi qalbi kulli muslim. Penasehat ya Allah utus barakallahu fikum kepada hati setiap muslim. Barakallahu fikum. Iya. Maksudnya adalah malaikat. Gitu ya. Barakallahu fikum. Yang akan terus mengingatkan kita dan membimbing kita barakallahu fikum untuk terus ya dalam jalur shirath barakallahu fikum. Ketika kita ada kecondongan sedikit mengambil jalan yang berbeda, maka malaikat akan menegur kita barakallahu fikum dan mengingatkan kita. Wallahu taala alam bissawab. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu taala wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Dawud qala haddatsana Yazid ibnu Muhammad ibnu Abdus Samad qala haddatsana Adam ibnu Abi Iyas qala haddatsana Lais ibnu Sa'ad an Muawiyah ibnu Salih an Abdurrahman ibni Jubair an Abihi anin Nawas ibni Sam'an al-Ansari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي صراط السوران وبينهما أبواب مفتح وعلى الأبواب سطور مرخات وعلى باب الصراط داء يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرقوا وداء يدعو من فوق الصراط فَإِذَا أَرَادَ إِنْسَانٌ فَتَحَ شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ قَالَ لَهُ وَيْحَكَ لَا تَفْتَحُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحُ تَلْجُهُ. طيب. وفسرات الإسلام والسطور حدود الله والأبواب محارم الله والداعي على رأس الصراط كتاب الله تعالى والداعي من فوق الصراط واعظ الله di qalbi kulli muslimin. Baik. hadal hadis. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah isnaduhu jayyidun kama fi jami'ir rasail. Jadi 2 halaman 97. Faqala Ibnu Katsir fi tafsirihi isnaduhu hasanun aw sahihun. Jilid pertama halaman 43. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Hadis nomor 3887. Hadis nomor 3887. Dan dikatakan oleh Syekh Rabi' hafizahullahu taala wa ra'a dalam kitab Adz-Dzari'ah jilid pertama halaman 64. Syekh Rabi' mengatakan dalam kitab Adz-Dzari'ah jilid pertama halaman 64, kata beliau, hadithun Nawas radhiyallahu anhu sahihun bimajmu'i turuqihi. Ya, hadithun Nawas radhiyallahu an sahihun bimajmu'i turuqihi. Baik, barakallahu fikum. Qala rahimahullah ay Imam Al-Aljurri wa haddatsana Al-Firyabi qala haddatsana Utsman ibn Abi Syaibah qala haddatsana Jarir an Mansur an Abi Wa'il qala Abdullah inna hadha as-sirata muhtabarun tahduruhu syayatin yunaduna ya Abdullah halumma hadha as-sirat liyasuddu an sabilillah fa'tasimu bihablillah fa inna hablallahi huwa kitabullah. Baik, berkata Abdullah, sesungguhnya jalan Allah yang lurus ini itu akan dihadiri, ya barakallahu fikum, yaitu maksudnya dihadiri oleh setan-setan, entah setan dari kalangan manusia ataupun dari kalangan bangsa jin. Yang setan-setan tadi menyeru, wahai hamba Allah, ayo mari kemari, ke sini. Iya. Tayyib, lewat jalan sini saja. Barakallahu fikum. Agar mereka bisa menghalangi manusia atau hamba-hamba Allah dari jalan Allah. Maka kata beliau nasihatnya, hendaknya kalian berpegang dengan kitabullah. Dengan tali Allah. Sesungguhnya tali Allah itu adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Barakallahu fikum. Baik. Dari hadis ini, barakallahu fikum, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala wa ra'a, kata beliau, fihi, di dalam hadis ini terdapat faedah, anna syayatina laha wujudun wa hudurun 'inda siratillahil haqq. Anna syayatina laha wujudun wa hudurun 'inda siratillahil haqq alladhi awhahu Allahu ila rusulihi jami'an. Barakallahu fikum. Baik. Bahwasanya setan-setan itu memang ada wujudnya. Iya. Jadi keberadaan setan di dalam Islam itu bukan khurafat, bukan tahayul, Tapi setan itu memang benar-benar ada. Barakallahu fikum. Ada wujudnya. Wahudurun, dan setan itu terkadang hadir. Datang. Inda siratillah. Ketika seorang itu menempuh jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ya. Dan setan barakallahu fikum akan menggoda anak Adam dengan seluruh kemampuan dan keahlian dia dalam yang namanya makar dan tipu daya. Ya. Ayo. Pokoknya harus kena. Ya, barakallahu fikum. Kalau enggak bisa kena 100%, barakallahu fikum, tayyib 90%. Enggak bisa 90, 80, terus pokoknya walaupun 1% harus kena ini anak Adam. Itu juhudnya setan. Iya. Pokoknya harus kena. Barakallahu fikum. Baik. Minimal anak Adam tadi. Dalam ketika dia melakukan amalan saleh, ya, minimal pahalanya berkurang. Iya. Entah berkurang banyak, berkurang sedikit. Minimalnya setan membuat anak Adam tadi mengerjakan amal saleh, pahalanya kurang. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Terkait dengan dosa, barakallahu fikum, seandainya anak Adam tadi kuat untuk tidak melakukannya, barakallahu fikum, minimal setan iya bisa menghiasi, barakallahu fikum, kemaksiatan tadi di dalam hati anak Adam. Kesempatan pertama tayyib, gagal. Iya. Tapi sudah masuk syubhat di situ. Barakallahu fikum. Dan seterusnya. Barakallahu fikum. Di mana sirat yang benar tadi Allah wahyukan kepada seluruh rasul-rasulnya. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga Allah menggambarkan di dalam ayat bagaimana juhudnya iblis dan keturunannya barakallahu fikum. Iya, akan menggoda anak Adam dari arah depan, belakang, kanan dan kiri. Iya. Barakallahu fikum. Coba lihat. Setan saja semangatnya seperti itu. Nah, kita barakallahu fikum, semangatnya dalam menempuh shirath. Iya, barakallahu fikum. Ya. Senin Kamis, kempang-kempis barakallahu fikum. Iya. Baik. Yang full saja barakallahu fikum, totalitas, ya. Artinya dia ketika menempuh shirath benar-benar ya, mengerahkan seluruh kemampuannya masih bisa kena sama setan. Iya, padahal ini sudah full barakallahu fikum. Baik. Iya. Setan akan mencari waktu di mana orang ini barakallahu fikum ada lalainya. Enggak mungkin manusia itu tidak ada lalainya. Iya. Sesoleh apapun dia. Sebarakallahu fikum dekat apapun dia dengan Allah. Pasti ada saat di mana manusia itu apa? Lalai. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Karena memang nenek moyangnya setan yaitu iblis sudah mengetahui kelemahan anak Adam. Fa innahu ajwaf. Adam itu diciptakan dalam keadaan apa? Berongga. Ai la yatamalak. Iya, keturunan Adam itu tidak bisa barakallahu fikum mengendalikan hawa nafsunya terus-menerus. Iya, pasti ada saat waktu di mana dia akan terlalaikan. Barakallahu fikum. Mesti dapat. Iya, itu setan. Barakallahu. Apalagi kalau yang menempuh shirath, ya ars-arsan. Ya, nanggung barakallahu fikum. Males-malesan. Ya, sangat-sangat besar kemungkinan dia kan tadi. Iya, lihat tirai penasaran, apa ya? Masuk dan tidak pernah kembali lagi. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian kata Syekh Rabi, hafizahullahu taala wa ra'a, min makayidihim, di antara makar dan tipu daya setan adalah annahum yad'una an-nasa ila subulihim al-muhlika. muhimina asba'ahum annahum ala siratillah. Bahwasanya setan-setan akan memanggil manusia menuju jalan-jalan mereka, jalan-jalan setan tadi, yang membinasakan, seperti yang saya sebutkan tadi. Iya. Barakallahu fikum. Muhimina mengesankan kepada pengikut-pengikut tadi, pengikut setan yang mau, barakallahu fikum, masuk ke dalam pintu tadi, annahum ala siratillah, bahwasanya mereka itu di atas jalannya Allah, wa annahum muhtaduna, bahwasanya mereka itu mendapatkan petunjuk dari Allah. Wahum ma yakumuna bihadihil mukhada'ah illa liyasuddun nasa an siratillahil mustaqim. Alladhi kullifan nasu bittiba'ih. Alladhi kullifan nasu bittiba'ih. Barakallahu fikum. Baik. Ya, dan mereka setan-setan tadi tidaklah mereka memancangkan, merencanakan makar-makar dan tipu daya tadi, melainkan untuk menghalangi manusia dari jalan Allah yang lurus, di mana manusia diwajibkan, dibebankan untuk mengikutinya. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Yang beliau gambarkan ini barakallahu fikum, di antara contohnya adalah seperti kebid'ahan. Iya, barakallahu fikum. Semua ahli bid'ah barakallahu fikum, mereka itu sudah memasuki subul tadi. Masing-masing mereka menganggap di atas kebenaran. Barakallahu fikum. Padahal mereka telah barakallahu fikum terpedaya oleh bisikan-bisikan syaitan. Wa subhanallah barakallahu fikum, segamblang sejelas apapun kebid'ahan itu pasti ada yang ngikuti. Ya, Pak ya. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Banyak juga bahkan barakallahu fikum. Baik. Lebih dari 3. Tapi giliran para nabi, ada yang gak punya pengikut sama sekali. Itu menunjukkan barakallahu fikum, iya, bagaimana kecenderungan hati anak Adam terhadap kebatilan itu lebih dibandingkan kecenderungan mereka kepada kebenaran. Karena memang yang namanya Allah, Rasul mengatakan, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Surga itu memang diliputi perkara-perkara yang enggak cocok sama hawa nafsu. Sedangkan neraka diliputi dengan perkara-perkara yang sangat cocok dengan hawa nafsu. Itu alasan di antaranya. Iya. Kenapa ahlul batil itu lebih banyak yang merespon, lebih banyak yang seneng barakallahu fikum. Dibandingkan ahlul haq. Iya. Yang jelas-jelas batil saja barakallahu fikum. Banyak pengikutnya. Seperti Ahmadiyah, barakallahu fikum, ya, Syiah, Rafidah, jelas-jelas batil, barakallahu fikum. Tayyib. Apalagi siapa itu orang Indonesia? Musaddiq, ya. Michael Mukoddas, barakallahu fikum. Iya, nabi palsu. Itu banyak, sampai ribuan di Kalimantan sana pengikutnya yang baru lagi edisi revisinya dia, aliran apa namanya itu? Avatar, Gavatar, barakallahu fikum, ya, hampir ribuan orang. Padahal itu jelas-jelas batin, barakallahu fikum. Pengikutnya banyak, iya. Baik, itu bahayanya barakallahu fikum, tipu daya yang namanya syaitan. Sehingga dari situ kita mengambil faidah barakallahu fikum, yaitu baik. As-su'alu billah ala thabat wal istiqamah fis siratihil mustaqim, yaitu kita memohon, meminta kepada Allah agar diberikan kekokohan dan keistiqomahan di dalam jalan Allah yang lurus. Iya. Memang rutenya lurus, barakallahu fikum, ya. Tapi godaannya itu besar. Ya, ada godaan kanan, ada godaan kiri. Godaan kanan itu syubhat yang bau-baunya religi. Godaan kiri syahwat, ya, yang bau-baunya maksiat. Ya. Dan selama perjalanan Anda terus berhadapan dengan godaan-godaan tadi. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Sehingga barakallahu fikum, yang selamat hanyalah orang-orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, tidak ada yang selamat dari situ melainkan orang yang mendapatkan rahmat dari Allah dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya mengandalkan barakallahu fikum kemampuan Anda sendiri, dijamin Anda tidak akan bisa melewatinya. Iya, karena memang hawa nafsu, kecenderungan karakter kita itu imah bisyahawat wa imah bisyubhat. Iya. Kalau tidak ada bimbingan Allah, ya sudah, akan lepas. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun faedah yang lain, barakallahu fikum, yang bisa kita ambil adalah, yaitu at-tarbiyah tayyib bil amsal. Memberikan tarbiyah pendidikan melalui permisalan-permisalan ataupun contoh-contoh yang ada, dan itu termasuk metode Al-Qur'an dan Sunnah. Iya. Di mana Allah mengatakan tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Permisalan-permisalan tadi sengaja kami buat untuk manusia, tidak ada yang bisa untuk mencerna dan memahaminya melainkan orang-orang yang berilmu. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktahi bihal qadar. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.